telolet, telolet, om, om telolet, telolet. Mana dong om klaksonnya, telolet, asik bunyinya. Om telolet, telolet, om, om telolet, telolet. Kita sudah sepakat, bareng nunggu bis yang lewat. Nongkrong pinggir jalan, kumpul bareng sama teman. Di luar dugaan, pulangnya dapat gebetan. Gara-gara menunggu bis yang bunyinya telolet, ada cewek yang kepelet. Gara-gara teriak, om telolet, om telolet, ada cewek yang kepleset. Kepleset jatuh hatinya, ngebet banget. Telolet, om, om telolet, telolet. Mana dong om klaksonnya, telolet, asik bunyinya. Om telolet, telolet, om, om telolet, telolet. Kita sudah sepakat, bareng nunggu bis yang lewat. Nongkrong pinggir jalan, kumpul bareng sama teman. Di luar dugaan, pulangnya gebetan. Gara-gara menunggu bis yang bunyinya telolet, ada cewek kepelet. Gara-gara teriak, om telolet, om telolet, ada cewek yang kepleset. Kepleset jatuh hatinya, lebet banget sama aku. Telolet membawa berkah, si cewek cintanya pasrah.